السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-96, masih terkait dengan pembahasan Kitabul Hudud, pembahasan tentang permasalahan hukum pidana di dalam Islam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani rahimahullah, beliau berkata, faslun tuqta yadus sariq bithalasi syara'it. Tangan pencuri, pencuri ya, tangan pencuri dipotong dengan 3 syarat. Berarti yang akan kita bahas hari ini terkait dengan permasalahan mencuri. Tentunya Islam sangat melindungi, menghormati, dan menjaga hak-hak manusia, baik kaitan dengan nyawanya, terkait dengan akalnya, terkait dengan nasabnya, begitupun terkait dengan hartanya. Jadi harta ini adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu. Di dalam aturan agama, seseorang yang memiliki harta yang dia dapatkan dengan cara yang halal, ya, maka dia dihormati. Ya, tidak diambil harta tersebut kecuali dalam kondisi ridho. Ya, anti bin nafs, kecuali dalam kondisi kerelaan. Baik itu dalam transaksi jual beli atau hibah atau hadiah atau pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di dalam Islam, pelanggaran terhadap harta atau mengambil harta yang bukan miliknya adalah satu dosa yang besar. Oleh karenanya syariat menetapkan hukuman yang berat bagi siapa saja yang melakukan pencurian. Ya. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib berkata, tuqta yadus sariq bithalathi syara'it. Tangan pencuri, ya, tangan orang yang mencuri dipotong. Tentunya nanti dijelaskan oleh beliau di bagian pergelangannya. Ya, di bagian pergelangannya dipotong. Ya, dengan 3 syarat. Tentunya sebelum kita lebih jauh memahami apa syarat-syarat yang dengannya seorang pencuri dipotong tangannya, kita harus menyepakati apa definisi mencuri. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mencuri akhdzul mal khifyatan zulman min hirzi mislihi akhdhu malin aw akhdhu mali ghair, mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, zalim ya, dari tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tentunya mungkin lemari atau berangkas atau di dalam kamar, atau kalau itu mobil ya di dalam garasi ya, dan lain sebagainya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau mendefinisikan mencuri adalah, atau orang yang mencuri adalah man akhadha mal mala ghairihi khifyah, ya, barang siapa yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, min khirzi mithlihi, yang dia ambil di tempat penyimpanan. Ya, jadi diambilnya di tempat di mana harta itu biasa disimpan, dalam lemari, di dalam rumah, berangkas dan lain sebagainya. Ala sabili ta'addi, ya, dalam bentuk ta'addi, yaitu menzalimi orang lain, ya, atau melanggar hak-hak orang lain, ya, sebagai bentuk perbuatan dosa. Lalu dikatakan di sini tuqta'u yadussariq bithalathi syara'it, tangan seorang pencuri dipotong dengan 3 syarat. Dalil dari hukum potong tangan ya bagi pencuri adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat yang ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki, jadi pencuri dan dia laki-laki, ataupun yang mencuri itu seorang perempuan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman faqta'u, jatuhkanlah untuk mereka hukuman potong tangan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Nakalam minallah, dan sebagai hukuman dan juga efek jera bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa, dia pun maha bijaksana. Perkasa, bijaksana. Kalau manusia hebat tapi terkadang zalim. Kalau Allah tidak, walaupun dia maha perkasa, dia maha hebat, dia maha kuat, tapi di waktu yang sama, dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah yang maha bijaksana. Artinya dia tidak akan menzalimi hambanya. Apa syarat-syarat tersebut, ma'asyiral muslimin? Yang pertama kata beliau, ayyakuna balighan. Ayyakuna balighan. Orang yang mencuri tersebut haruslah sudah balig. Ya, haruslah sudah balig. Ini sudah kita sering bahas ya, hadis terkait dengan bahwa rufi al-qalam an thalas. Hukum itu diangkat dari 3, yaitu dari anak-anak sampai dia dewasa, orang yang tidur sampai dia terbangun, dan orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh dari penyakitnya. Ayyakuna balighan. Dia haruslah orang yang sudah balig, ya. Yang kedua, aqilan. Dia haruslah orang yang berakal. Artinya kalau dia masih anak-anak, ya, atau dia adalah orang yang gila misalnya, lalu dia mencuri, mengambil, maka tidak ditegakkan atasnya haddu as-sariqah. Tidak ditegakkan atasnya hukuman pidana bagi pencuri, yaitu dipotong apa? Tangannya. Wa an yasriqa nisaban qimatuhu rubu'u dinar. Syarat yang ketiga adalah seseorang mencuri yang nilainya mencuri barang yang nilainya sampai kepada nisab. Berapa nisabnya? Yaitu 1/4 dinar. 1/4 dinar. Artinya kalau ada seseorang, dia balik. Dia berakal. Dan dia mencuri harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi, yang dia ambil barang itu dari tempat penyimpanan, ya, dan ternyata nilai barang itu adalah 1/4 dinar. Satu dinar itu sekitar 4 gram emas. Artinya kalau 1/4 dinar itu 1 gram emas. Barangnya harus di atas 1 gram emas. 1 gram atau ke atas. Ya. Kalau sekarang berarti harganya 900 sekian. Ya. Kalau ada yang mencuri dengan nilai lebih dari 900 ribu sekian atau 1 gram emas, dan dia adalah seorang yang balig dan berakal, ya, maka bisa ditegakkan atasnya hukuman apa? Had. Haddu as-sariqah. Dikatakan di sini, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta yadu sariq illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tangan orang yang mencuri tidak dipotong. Tidak dipotong. Tidak dipotong tangannya kecuali apabila dia mencuri 1/4 dinar fasa'ida. 1/4 dinar atau lebih. Ya, artinya nisabnya adalah 1/4 dinar. Kalau lebih dari 1/4 dinar ya otomatis. Ya. Paling minimal adalah 1/4 dinar. Kalau tidak sampai 1/4 dinar, maka tidak ada hukuman dalam arti potong tangan. Walaupun hukumannya sifatnya takziriyah atau yang lain sebagainya. Hukuman takziriyah tentunya para pemirsa masih ingat ya. Hukuman yang kadarnya tidak ditentukan oleh syariat, tetapi diberikan kepada hakim, ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Lalu dikatakan di sini, wad dinar yusawi 4 gharamat dhahabiyah takriban al-an. Dan 1 dinar itu ya kurang lebih 4 gram kalau ukuran sekarang. Berarti kalau 1/4-nya sekitar apa? 1 gram emas. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, min hirzi mithlihi. Dan harta itu diambil dari tempat penyimpanan. Ya, dikatakan dalam penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan hirzi mithlihi, ma nusiba adatan lihibzi amwalin nas. Yaitu tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk meletakkan harta benda mereka. Uang ada tempatnya, emas ada tempatnya, barang-barang berharga ada tempatnya. Ya, barangkali menaruh handphone di laci atau di tas dan lain sebagainya. Maka ketika pencurian itu diambil dari hirzi mislihi, dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan oleh manusia, ya, maka ini disebut dengan apa? Tindak pencurian. Jadi ada pencurian, ada pencopetan, ada korupsi. Ya, itu berbeda-beda apa namanya pembahasannya dalam Islam. Lalu dikatakan di sini yang dimaksud dengan al-hirzu, ya, wal makanul ladzi yuhfazu bihi al-mal al-masruq. Yang dimaksud dengan diambil dari hirz itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan harta. Ya. Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya anisimar al-mu'allaq. Beliau pernah ditanya tentang buah yang masih ada di pohon, kurma misalnya masih ada di pohon, atau mangga masih ada di pohon. Maka beliau bersabda, man asaba bifihi min zi hajatin ghaira muttakhidhi khubnatan fala syai'a alaihi. Barang siapa yang mengambil buah yang masih ada di pohon yang bukan haknya, lalu dia makan buah tersebut, dan dia adalah orang fakir yang membutuhkan makanan, dan dia tidak memasukkan buah itu ke dalam kantung untuk dia kumpulkan lalu dia bawa, ya. Jadi sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, dia kelaparan luar biasa. Lalu dia melihat ada pohon kurma, dia ambil itu buah kurma, dia makan. Tidak dia masukkan ke dalam kantung. Dia memakan, kata Nabi, sekedar menghilangkan rasa lapar. Fala syai'a alaihi. Dalam kondisi ini tidak ada hukuman atas dia. Tidak ada had atas dia. Jadi mengambil buah dikarenakan rasa lapar dan dia tidak menyimpan sama sekali. Ya tidak boleh misalnya dia makan lalu dia ambil satu tangkai dia masukkan ke dalam karung. Ya kalau itu hukumnya lain, ya. Dikatakan di sini, wa man kharaja bi syai'in minhu, ya, fa 'alaihi gharamatu mithlaihi. Tetapi barang siapa yang memakan dan mengambilnya, jadi dia potong satu tangkai atau dua tangkai, dia masukkan ke dalam karung, maka wajib atasnya gharamah, yaitu denda dua kali nilai barang yang dia ambil. Artinya satu tangkai berapa harganya? Dikali dua, ya. Gharamatu mislihi wal uqubah. Dan dia pun berhak atas hukuman dari hakim. Ya, berhak atas hukuman dari hakim. Lalu dikatakan di sini, wa man saraqa minhu syai'an. Barang siapa yang mengambil buah tersebut, ba'da an yu'wihil jarin, setelah dipetik oleh pemilik pohonnya, kemudian diletakkan di dalam jarin, yaitu tempat menyimpan buah, atau tempat memproses agar kurma itu kering, ya agar dikeringkan, fabalagha samanal mijan, sedangkan yang dia ambil itu telah sampai seharga tameng, dan di zaman Nabi, seharga tameng itu rub'u dinar. Ya, harga tameng itu rub'u dinar. Yaitu seperempat dinar, atau kalau sekarang berarti berapa, sekitar 1 juta kurang lebih, ya. Yaitu 1 gram emas. Fa'alaihil qat'. Maka dia dijatuhi hukuman potong tangan. Ya. Jadi kalau, kalau dia mengambil buah kurma atau buah yang lain, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, dia tidak mengambil lebih dari itu, tidak ada hukuman. Kalau dia memakan plus dia mengambil, ya dia masukkan ke dalam karung dia bawa pulang, ya maka dia dikenakan gharamah, yaitu mengganti dua kali nilai barang yang dia ambil, plus dia terkena hukuman ta'ziriyah, hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Tetapi kalau buah itu sudah dipetik oleh pemiliknya, lalu dibawa ke gudang untuk dikeringkan atau untuk diproses, kemudian dicuri, dan jumlah barang yang dicuri itu sudah sampai kepada nisab, yaitu 1 gram emas atau 1/4 dinar, maka dijatuhkan hukuman potong tangan. Yang ingin kita garis bawahi, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, bagaimana Nabi mengkategorikan mencuri barang dari tempat penyimpanannya, tempat di mana manusia biasa menyimpan barang tersebut, itu kalau sudah sampai nisab potong tangan. Oleh karenanya disyaratkan min khirzi mithlihi. Ya, dan barang itu diambil dari tempat khirz, ya, yang biasa digunakan untuk menyimpan harta benda. Wa man sariqa duna dzalik, Tetapi kalau yang dicuri itu tidak sampai kepada nisab, ya, fa'alaihi gharamatun mislaihi, maka dia wajib mengganti dua kali lipat dari yang dia ambil, wal uqubah, dan dia mendapatkan uqubah ta'ziriyah, hukuman yang sifatnya ta'dib, pendidikan dari qadi, dari hakim. Ya, oleh karenanya para ulama mendefinisikan mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi yang dia ambil dari hirzi mithlihi, dari hirz, dari tempat penyimpanan harta. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, la milka lahu fihi, yang dia tidak memiliki hak sama sekali di harta tersebut. Artinya kalau dia punya hak, ya, tidak bisa dijatuhkan hukuman potong tangan. Ya, dikatakan di sini ay fil masruq, yaitu harta yang dia curi tidak ada hak dia sama sekali. Walau kana lis-sariqi milkun fihi, apabila orang yang mencuri memiliki hak dari harta yang dicuri tersebut, misalnya ada orang yang bersekutu dalam satu bisnis, ya. Ada orang yang bersekutu dalam bisnis, artinya dia kumpul uang, lalu dia membuat syirkah, kerjasama untuk menjalankan satu bisnis. Lalu dia mengambil harta, ya, dia mengambil harta, ya. Fala qat'a alaihi, maka tidak ada potong tangan dalam kasus itu. Ya, tidak ada potong tangan. Jadi, 2-3 orang melakukan satu kongsi, berkongsi, berkumpul untuk menjalankan bisnis. Artinya di dalam harta itu ada harta dia sebenarnya. Tapi dia tergesa-gesa, dia ambil misalnya. Apakah bisa dikenai hukuman potong tangan? Tidak. Ya, karena di dalam harta yang dia ambil memang ada bagian dari miliknya. Oleh karenanya tidak secara otomatis dijatuhkan hukuman potong tangan. Lihat bagaimana kesempurnaan aturan yang ada dalam Islam. Wala syubhata fi malil masruqi min, dan tidak ada syubhat, kesamaran di dalam harta yang dicuri. Apa itu kesamaran? Misalnya di sini disebutkan oleh para ulama, ada orang muslim ikut berperang, berjihad. Lalu tentunya Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan. Dalam peperangan itu misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Lalu di antara pasukan yang ikut berperang, berjuang, ada yang mengambil ghanimah, ya. Ada yang mengambil ghanimah. Sebelum ghanimah itu dibagikan. Itu yang disebut dengan syubhah. Ada kesamaran hukum yang menjadikan kita tidak bisa menjatuhkan hukuman potong tangan. Dan memang pada hukum asalnya orang yang ikut berjihad ya dapat bagian dari ghanimah, tapi dia tergesa-gesa. Sehingga dia tidak bisa menahan syahwatnya, dia ambil itu. Apakah kita bisa menegakkan hukuman had as-sariqah dengan memotong tangan orang tersebut? Tidak bisa. Begitupun contoh yang lain dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Misalnya kata beliau, seorang ayah, walau saraqal walid min waladihi awil walad min walidihi, ayah mencuri harta anaknya, atau sebaliknya anak mencuri harta ayahnya, apakah bisa ditegakkan hukuman pidana pencurian? Tidak bisa. Alasannya secara ilmu fikih di sana ada syubhah, ada kesamaran. Ya, misalnya ayah mencuri harta anak, apakah bisa ditegakkan hukuman? Tidak bisa. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu, kan begitu. Ya. Lalu anak mencuri harta ayahnya, bisa enggak dihukum potong tangan? Enggak bisa. Karena memang anak memiliki hak nafkah. Hak nafkah dari ayahnya. Maka dari sisi-sisi ini menjadikan kasus tertentu sebagaimana yang kita sebutkan dalam kasus prajurit yang mengambil ghanimah, ayah yang mencuri harta anaknya, anak yang mencuri harta ayahnya, ini tidak bisa kita tegakkan hukuman apa? Haddu as-sariqah li syubhatil milk bi istiqaqi nafaqah. Karena ada syubhatul milk, ada kesamaran seolah-olah memang dia punya hak di situ. sehingga tidak bisa ditegakkan hukuman. Kemudian Al-Qadi Abi Suja' rahimahullahu ta'ala berkata, wa tuqta yaduhul yumna min mifsalil qu', ya, kemudian dipotong tangan kanannya dari mifsal, sambungan, ya, al-qu', itu penghubung antara telapak dengan lengan bagian bawah, ya di sini, ya, di pergelangannya yang sebelah kanan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dipotong lengan sebelah kanannya, sambungannya apa, dipotong ketika dia mencuri, dan dia adalah balik berakal yang dicuri sudah sampai nisab, ya, maka, dan tidak ada syubhatul milk, atau dia tidak punya hak sama sekali di harta tersebut, ya, maka bisa ditegakkan hukuman potong tangan, ya. Dalilnya adalah riwayat Safwan ibnu Umayyah inda daru qutni, ya, di mana disebutkan di situ amara biqat'ihi minal mifsal, diperintahkan dipotong dari bagian sambungan tangan ini, ya. Adapun dalil kaunul yad al-yumna, adapun dalil kenapa dimulai dari tangan kanan, yaitu berdasarkan qiraahnya, ya, qiraah Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud berkata faqat, di mana Ibnu Mas'ud bukan berkata tapi membaca. Jadi qiraah Ibnu Mas'ud terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 38, kalau yang kita biasa baca adalah faqtu aydiyahuma, itu yang biasa kita baca, tapi qiraah Ibnu Mas'ud faqtu aymanahuma, jadi potonglah sebelah kanan, ya. Lalu dikatakan di sini wa hiya fi hukmi haditsil ahad min haitsul ihtijaj biha alal ahkam, dan dia hadis ahad dan secara hukum ya bisa digunakan dalam ahkam, ya. Lalu dikatakan di sini begitupun di antara dalil bahwa yang pertama dipotong adalah bagian kanan, kalau pertama kali mencuri adalah bagian kanan, adalah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW didatangkan kepada beliau seorang wanita yang mencuri. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda iqta'u yadaha, tegakkan hukuman pidana mencuri, yaitu potong tangan. Faqutiat yadahal yumna, maka dipotonglah bagian tangan sebelah kanan, ya. Dan riwayat yang lain. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit lagi kita selesaikan, fa in saraqa thaniyan quti'at rijluhul yusra. Kalau dia mencuri untuk kedua kali, setelah tangan kanannya dipotong, dia tidak jera, dia tetap mencuri, maka dipotong kakinya sebelah kiri. Sama, dari bagian mata kaki ke bawah, dari bagian sambungannya, ya. Jadi dia sudah mencuri, dipotong tangan sebelah kanan, mencuri lagi, kaki sebelah kiri dipotong. Dalilnya adalah riwayat Imam Daruqutni dari Ali radhiyallahu ta'ala an, idza sariqa sariq quti'at yaduhul yumna fa idza 'ada quti'at rijluhul yusra, ya, apabila seorang mencuri maka dipotong tangan kanannya, kalau dia kembali mencuri dipotong kaki kirinya, ya. Dan ada beberapa riwayat yang beliau bawakan. Dalam riwayat Ikrimah dikatakan anna Umar radhiyallahu ta'ala an kana yaqta al-qadam min mifsalihi walam yungkir alaihi ahadun fakana ijma'an. Umar memotong orang yang mencuri dua kali, ya, yang kedua kalinya dipotong di kaki sebelah kiri dari sambungan bawah, ya, di bagian mata kaki ke bawah, itu dipotong dan tidak ada sahabat yang mengingkari, berarti itu seperti ijma'. Fa in saraqa thalithan quti'at yaduhul yusra. Kalau dia mencuri untuk ketiga kalinya, Masya Allah, tidak kapok, ya, residivis, maka dipotong tangan sebelah kirinya, berarti kanan, itu pertama, kedua kaki kiri, ketiga tangan sebelah kiri, ya. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya, Ini kisahnya cukup panjang, singkat cerita, ada laki-laki yang sudah pernah dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq mengadukan kezaliman pemimpin di Yaman yang memotong tangannya. Lalu di malam hari itu singkat cerita, istrinya Abu Bakar As-Siddiq Al-Asma binti Umais kehilangan kalungnya. Maka orang yang datang dari Yaman yang tangannya putus, kakinya putus berkata, mudah-mudahan celaka itu orang yang mencuri. Di kemudian hari esoknya, ternyata yang mencuri dia. Yang mencuri dia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan memotong tangannya sebelah kiri. Dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan para sahabat. Fa in saraqa rabi'an quti'at rijluhu al-yumna. Kalau dia mencuri untuk keempat kalinya, maka dipotong kaki sebelah kanan, ya. Berdasarkan riwayat Imam Syafi'i dari Abi Hurairah, fa in saraqa ba'da dzalika uzzir. Kalau mencuri untuk kelima kalinya, dikasih takzir. Apa itu takzir? Hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat, tapi dipandang oleh hakim. Bisa dalam bentuk penjara dan lain sebagainya. Waqila yuqtal. Bahkan ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan diberikan hukuman mati kalau dia sudah mencuri sampai lima kali. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah. Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu. Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersial lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Mesin wafel bentuk kotak tipe MKS WF60 Maxindo. Kini untuk membuat aneka kreasi wafel bentuk kotak semakin mudah dan praktis. Cocok untuk kebutuhan usaha berbagai skala mulai dari kafe, booth, resto, hingga hotel. Dengan fitur dan keunggulan mesin. Mesin menggunakan material dari stainless steel, lebih awet dan higienis. Dengan cetakan bentuk kotak yang presisi, menjadikan wafel matang secara sempurna. Material pegangan dari teflon anti lengket dan mudah dibersihkan. Dengan fitur thermostat pengatur suhu serta timer, pemanas yang efisien dan menjadikan wafel lebih cepat matang. Sangat mudah digunakan dan dibersihkan. Investasi usaha jajanan yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555. Nomor itu bisa Anda gunakan untuk layanan telepon. Ataupun layanan pesan singkat, Anda bisa menggunakan nomor 0812 9345-5676 masih di dalam pembahasan kajian kitab Matan Abi Syuja. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Kalau anak laki-laki yang sudah balik mencuri harta orang tuanya tapi belum cukup nisab, apakah anak tersebut tetap berdosa walau tidak dikisos? Wallahualam bisawab ya. Kalau haddus sariqah tidak, sudah kita baca tadi ya. Hukuman potong tangan tidak. Ya, lalu bagaimana jika dosa, apakah berdosa? Tentunya yang sudah balig ya, yang sudah besar dewasa, yang seharusnya dia sudah bisa bekerja mencari nafkahnya sendiri, ketika dia mencuri, tentunya itu sesuatu hal yang tercela. Walaupun yang dia curi adalah barang milik ibunya atau milik ayahnya, itu tercela. Walaupun tidak ada hukuman haddus sariqah, tidak dihukum potong tangan, tapi itu tercela. Ya, itu perbuatan yang sifatnya dosa. Ya. Sebagai pertanda bahwa itu dosa, ayahnya akan marah atau ibunya akan marah. Ya. Itu ayah dan ibunya menganggap itu perbuatan yang keterlaluan atau perbuatan yang tidak benar. Ya, walaupun kadang seorang ayah yang memaklumi, ya sudahlah bu, anak kita ini kita maklumi saja. Tapi dari sisi perbuatan itu, yaitu mengambil harta tanpa hak, tanpa benar, dengan cara yang tidak benar, itu tentunya adalah perbuatan yang terlarang dan itu adalah perbuatan yang dosa. Ya, perbuatan yang dosa. Ya, tidak menjadi halal tentunya ya. Sama dengan hukuman seorang ayah membunuh anaknya. Apakah bisa dikisos? Tidak. Oh, berarti boleh dong. Ya, tidak dikatakan boleh juga. Bukan dikatakan boleh. Ya, tetapi tidak bisa ditegakkan atasnya hukuman. Ya, dikarenakan adanya syubhah, adanya kesamaran. Ya, barangkali si anak itu merasa dia punya hak sehingga dia mengambilnya. Ya, maka hilanglah definisi mencuri misalnya kan. Ya, oleh karenanya hukuman tidak bisa, tapi dari sisi perbuatan tetap itu perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tidak benar, ya perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan dianggap sebagai perbuatan dosa. Allah alam bisa. Pacaran sampai hamil lalu dinikahkan. Bila nanti sudah melahirkan, apakah harus nikah ulang? Allah alam bisawab ya, yang diterapkan di negara kita berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam, itu tidak dinikah ulang. Ya, tapi dengan syarat sebelum mereka menikah, pezinah itu menikah, mereka harus bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian mereka menikah dengan menyempurnakan syarat, ada wali dan saksi. Setelah mereka menikah, tidak lagi dinikahkan ulang ketika nanti melahirkan, dan itu wallahu a'lam bissawab adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tidak perlu diulang akad nikahnya. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun ya sekali lagi jauhilah perbuatan zina ya. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian sekali-kali mendekati zina, innahu kana fahisyatan. Zina itu adalah perbuatan yang keji. Perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, 40 tahun yang lalu, ana menuntut ilmu kebal. Suami saya bilang, sudah hilang, tapi sepertinya belum. Setiap ada masalah sedikit saja, mengamuk-ngamuk, menghancurkan barang-barang. Bagaimana cara saya untuk menghilangkan itu, Ustaz? Mohon nasihatnya dari Nenek Azizah di Medan. Ya, tentunya yang pertama, ketika kita ingat pernah melakukan satu perbuatan yang melanggar syariat, baik itu maksiat apalagi kesyirikan ya, tentunya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu sangat rentan terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama dilakukan adalah bertobat dengan taubatan nasuha, ya, berdoa memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuang apa-apa yang terkait dengan ilmu tersebut, baik berupa keris, baik berupa sabuk, berupa benda-benda apapun, itu dibuang semua. Ya. Yang ketiga adalah memperbanyak amal-amal soleh, seperti sholat di awal waktu, ya, lalu memperbanyak puasa, membaca Quran, ibadah. Dan yang keempat, dia pun ya dianjurkan untuk melakukan ruqyah yang sifatnya mandiri, yaitu membacakan surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah, lalu Al-Mu'awwidzatain, An-Nas dan Al-Falaq, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuhnya, ya, membaca zikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau seorang anak menghadiahkan sebuah rumah untuk orang tua, lalu orang tua tersebut meninggal dunia, dan rumah yang dihadiahkan tadi diambil lagi dan diberikan kepada anak kami yang sulung, yaitu cucu. Orang tua ini kafir dan mempunyai 5 orang anak. Apa berlaku hukum waris karena orang tua ini Nasrani? Baik, coba kita ulang pertanyaannya. Apa hukumnya kalau seorang anak menghadiahkan sebuah rumah untuk orang tua? Sampai situ dulu ya. Seorang anak memberikan hadiah rumah untuk orang tua. Orang tua ini kafir. Si Fulan memiliki ayah, ayahnya Nasrani. Pertanyaan, boleh tidak si Fulan menghadiahkan rumah untuk ayahnya yang Nasrani? Dalam Islam boleh, tidak masalah. Ya, sebagaimana ada hadis seorang istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan hadiah untuk ayahku yang masih kafir? Nabi tidak melarang, Nabi mengatakan boleh. Artinya ya sudah berpindah kepemilikan. Kalau sudah dihibahkan, sudah dihadiahkan, berarti bukan miliknya lagi, tetapi sudah milik siapa? Sudah milik orang tuanya tersebut yang kafir, ya, yang Nasrani. Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu orang tua tersebut meninggal dunia dan rumah yang dihadiahkan tadi diambil lagi. Hukum asalnya tidak boleh, mengambil pemberian itu tidak boleh. Ya, dalam hadis dikatakan orang yang mengambil pemberian adalah seperti orang yang memakan muntahnya lagi. Jadi sudah memuntahkan sesuatu lalu dimakan lagi. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat antara yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, mengambil lagi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan itu sempat terjadi di zaman Nabi. Ya, ada seorang sahabat yang memberikan sedekah. Ya, ada seorang sahabat yang memberikan sedekah. Lalu sedekah yang dia berikan diambil lagi dari orang yang diberikan sedekah oleh anaknya. Diambil lagi. Lalu kata Nabi, bagimu pahala sedekah dan bagi dia yang dia ambil. Bagimu pahala sedekah, bagi dia yang dia ambil. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya. Dilanjut pertanyaannya, diambil lagi dan diberikan kepada anak kami yang sulung, yaitu cucu. Orang tua ini kafir dan mempunyai 5 orang anak. Apa berlaku hukum waris? Tentunya orang kafir tidak mewarisi orang muslim, tidak memberikan waris kepada orang muslim. Tapi kalau itu sifatnya hibah, apalagi ini sudah diambil, ya ini sudah diambil lagi sama anaknya, maka ya semestinya bukan hanya diberikan kepada satu orang cucu menurut saya, tetapi diberikan kepada semua cucu tersebut. Ya, artinya diberikan kepada semua anak yang ada kaitannya dengan orang kafir yang meninggal tersebut. Allah alam bisa. Ada Pak Arif di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Iya Pak. Saya kalau qiyamul lail, Pak. Baik. Andaikan saya punya waktu setengah jam sebelum subuh gitu, Ustaz. Baik. Setengah jam. Mana yang lebih utama? Banyak rakaatnya, katakanlah 11 rakaat, tapi berdirinya sebentar. Atau lama berdirinya tapi rakaatnya sedikit, mana yang lebih utama Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wallahu alam bissawab. Ya, tentunya kalau dari sisi dalil tidak ada dalilnya, artinya tidak ada dalil khusus yang menentukan mana yang lebih utama, tetapi lebih dari sisi logika, ya, lebih dari sisi perbandingan akal. Adapun dari sisi dalil, tidak ada dalil misalnya kalau setengah jam sebelum subuh bagusnya sekian sekian, tidak ada. Ya, Allah memberikan kemudahan. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Artinya, kalau 11 rakaat itu ya dikerjakan di waktu 30 menit, ya artinya 30 menit, kalau dibagi 11 rakaat, ya 2 rakaat salam, berarti berapa? Kalau per 1 rakaat itu, per 1 kali salam itu 5 menit, berarti kali 8 ya, 5 kali 8, gak cukup. Ya, gak cukup. Gak cukup waktunya. Kalau per 2 rakaat itu, salam itu memakan waktu 5 menit, ya, maka dia membutuhkan berapa? 4 kali salam ya. Oh, masih cukup. Membutuhkan 4 kali salam. 4 kali salam berarti 20 menit. Ya, kalau per 1 kali salam yaitu 2 rakaat 5 menit kan? 5 menit, 2 rakaat pertama 5 menit, 2 rakaat kedua 5 menit terus sampai 4 kali dia salam, dia sudah dapat 8 rakaat. Itu dia dapatkan 20 menit. 10 menit yang terakhir misalnya dia gunakan untuk witir. Ya, untuk atau 5 menit terakhir witir, 5 menit terakhir, 5 menit yang ada sisanya itu untuk berdoa. Itu boleh, tidak masalah. Itu tidak masalah. Atau dia ingin satukan, artinya dia satu kali, dua kali dia tahajud, 2 rakaat, 3 witir. Artinya dia ambil ayat yang panjang, lalu dia gunakan untuk 5 rakaat. 5 rakaat dalam arti 2 rakaat tahajud dan 3 rakaat itu pun tidak masalah. Itu pun tidak masalah. Ya. Lalu mana yang lebih utama? Yang lebih utama, yang lebih mudah untuk Bapak. Berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Yang mudah, yang ringan, ya, dan tidak tergesa-gesa tentunya. Artinya tergesa-gesa tidak terpenuhi tumakninah, tidak terpenuhi kehusyuan. Lebih baik tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa menyempurnakan bacaan, zikir, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ada Bapak Yusri di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Ustaz, ini kan ada hadisnya Rasulullah, kalau setiap kali kita sholat, baca Al-Fatihah. Terus, kapan, kalau kita sebagai makmum, kapan kita waktu yang tepat untuk membaca Al-Fatihah? Itu saja, Pak Yusri. Nah. Baik. Baik, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Oleh karenanya menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa Fatihah adalah rukun salat. Karena Nabi menafikan salat atas orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kalau salatnya sendiri tidak ada masalah. Kalau salatnya sir tidak ada masalah. Yang sering menjadi pembahasan adalah kalau salatnya jahr, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Permasalahannya karena ada ayat yang memerintahkan kita menyimak bacaan. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, dengar dan simaklah. Bagaimana kami bisa membaca Al-Fatihah sedangkan kami diperintahkan mendengar dan menyimak? Kalau kita baca penjelasan para ulama, ya, seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa qira'atul ma'mum ba'da qira'atil imam. Artinya setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hendaknya makmum membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya dalam beberapa penjelasan para ulama, mereka berkata hendaknya makmum memberikan jeda antara dia membaca Al-Fatihah dengan surat. Artinya hendaknya diberikan jeda beberapa menit sebelum dia melanjutkan membaca surat. Apa fungsinya? Untuk memberikan kesempatan makmum membaca surat, ya. Lalu kalau tidak ada kesempatan bagaimana? Saya, ya, karena saya termasuk mengikuti pendapat jumhur, saya mensiasati dengan cara setelah takbiratul ihram di dalam sholat berjamaah saya langsung baca Al-Fatihah. Karena iftitah itu sunnah. Akan dijelaskan, sudah dijelaskan ya, iftitah itu sunnah. Ya, iftitah sifatnya sunnah. Artinya ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam baca iftitah. Ketika imam baca iftitah, kita baca Al-Fatihah. Itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Jadi sebelum imam, kita lebih dahulu membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengikuti bacaan imam. Maksudnya bagaimana ketika imam membaca misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengan lirih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi hanya kita yang mendengar. Itu pun tidak masalah. Ya, itu pun tidak masalah. Yang pasti, makmum wajib membaca Fatihah. Lalu bagaimana kalau ketika saya masuk, imam sedang membaca surat? Mana yang harus saya lakukan? Menyimak bacaan atau baca Al-Fatihah? Para ulama berkata wajib baca Al-Fatihah. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi berkata, La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian biasa membaca di belakang imam kalian? Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, La taqra'u illa Al-Fatihah. Jangan kalian membaca kecuali surah Al-Fatihah. Ya, jadi tetap dibaca. Ya, baik setelah bacaan imam, atau sebelum bacaan imam, atau setelah bacaan imam secara berselang-seling. Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum seseorang yang memutus persaudaraan antara keponakan dengan bukdenya dari ibu di Bogor? Ya. Hadisnya jelas, Rasulullah berkata, La yadkhulul jannah qati'. Ya, ancamannya berat, tidak akan masuk surga orang yang qati'ur rahim, yaitu memutus tali silaturahmi. Artinya, orang yang tidak mau bersilaturahmi, tidak mau menanyakan kabar, apalagi mengunjungi, itu dia melakukan dosa yang besar. Ya, siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan Allah sambung dengan rahmatnya. Tapi siapa yang tidak menyambungnya, Allah putus. Dan ancamannya besar sekali. Ya, la yadkhulul jannata qati', kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak memutus tali silaturahmi. Artinya tetap kalau ada waktu luang kita datang, mengunjungi, menanyakan kabar, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Allah a'lam bissawab. Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Padang. Kalau zakat barang dagangan, bagaimana caranya? Itu sudah pernah kita bahas ya. Jadi dihitung secara umum barang-barang yang ada kita miliki, ya, berupa jualan, ya, komoditi yang ada di toko kita yang kita jual, kemudian kita nilai kasar berapa kira-kira. Lalu itu di akhir tahun kita hitung berapa jumlah barang yang ada, ya, lalu uang yang kita simpan berapa, di total misalnya berjumlah 150 juta, maka dikeluarkan dari 150 juta itu 2,5% diberikan kepada fakir miskin. Allah a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika ada yang menyimpan uang pada kita, bagaimana jika uang itu kita belikan emas tanpa sepengetahuan dia? Ketika dia mau mengambil uangnya, kita jual emas tersebut, uangnya bertambah dari yang dia simpan. Bagaimana dengan uang tambahan tersebut? Mohon penjelasannya. Di Bangka Belitung. Wallahualam bisawab ya, kalau akadnya memang hanya akad wadiah menyimpan, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Ya, karena kita diperintahkan untuk bersifat amanah. Ya. Kecuali kalau titipan itu sifatnya adalah status kita sebagai wali. Misalnya si fulan, si A dititipkan uang 100 juta. Milik siapa 100 juta itu? Milik anak yatim. Yang ayah ibunya sudah tidak ada. Maka dia boleh menginvestasikan uang tersebut untuk mengamankan nilainya. Karena dia yakin kalau berupa uang akan habis, maka dia belikan emas agar si anak yatim itu mendapatkan kemaslahatan, itu boleh. Tapi kalau memang akadnya hanyalah akad menitip wadiah, bukan akad mudharabah, Allah alam bisawab, yang saya tahu ya, tidak boleh digunakan untuk apapun. Ya, kalau di amanahnya disimpan ya hanya disimpan saja. Itu yang saya ketahui. Walaupun ini harus ditanya lagi kepada orang yang berilmu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dari ibu, saya ibu dari Arjasari. Saya punya mantu perempuan yang masih serumah dengan saya. Dia itu malas melakukan pekerjaan rumah. Apakah harus saya yang bilangin langsung ke mantu itu? Sudah dibilangin suaminya juga tetap belum berubah. Bagaimana cara menyikapinya? Allah alam bisawab ya. Tentunya yang paling wajib mengingatkan adalah suaminya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpin. Dan pemimpin dari seorang istri adalah suaminya. Oleh karenanya, menurut saya, ibu harus mengingatkan sang anak, ya, anak ibu, dalam hal ini suami dari si mantu tersebut, agar dia mengingatkan istrinya, ya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya, agar dia mengetahui kewajiban dia, hal-hal yang harus dia lakukan. Kalaupun ibu harus menasehati secara langsung, itu pun tidak masalah. Tetapi tentunya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, seorang ibu menasehati seorang anak, saya rasa itu tidak masalah. Ya, satu hal yang baik sekali, dan itu untuk masa depan mereka, ya, dan untuk keharmonisan rumah tangga mereka. Kalau di depan mertua saja malas, apalagi sudah keluar dari rumah mertua, kan begitu. Artinya itu bisa merusak keharmonisan. Kalau masih di rumah mertua saja, biasanya kan umumnya kalau di rumah mertua, seorang wanita itu apa namanya, caper ya, cari perhatian. Ya, cari perhatian. Tapi kalau di rumah mertua saja dia tidak cari perhatian, bagaimana nanti kalau keluar rumah? Dan tentunya harus dididik. Dididik dengan cara yang baik. Rasulullah berkata, istausu bin nisa'i khair. Ya, berikanlah wasiat-wasiat yang baik kepada para wanita. Artinya diberikan nasihat baik oleh suaminya dan itu yang paling wajib, dan oleh mertuanya dengan nasihat yang baik, diingatkan bahwa kamu adalah seorang istri, agar kamu disayang oleh suami, kerjakan kewajiban-kewajibanmu dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, tapi waktu yang terbatas, insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.